Mitra Bisnis, dalam sebuah diskusi bertema laporan tahunan kehidupan beragama di Indonesia tahun 2009, terungkap bahwa negara dianggap belum mampu melindungi atau menjamin hak beragama warga negaranya. Selama ini, kekerasan berlatar agama cenderung diabaikan dan tidak ditangani. Ini terlihat dari meningkatnya sejumlah kasus perusakan rumah ibadah dan kekerasan berlatar agama. Selain itu, kecenderungan lain yang makin menguat adalah tuduhan penyesatan dan penodaan agama. Selama tahun 2009 kemarin, setidaknya ada 25 kasus mengenai tuduhan penyesatan agama. Tak heran bila kemudian muncul gugatan agar Undang-Undang Nomor 1 tahun 65 tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama segera dicabut karena undang-undang ini diskriminatif dan bisa memicu kekerasan berlatar penodaan agama. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan pengacara dari tim pembela Muslim, Mahendra Data. Pak Mahendra, bagaimana komentar Anda? Ya, betul sekali. Jadi kalau kami dari, mungkin kalau saya hanya bicara dari kalangan Islam, itu memang kita merasa bahwa perlindungan terhadap kebebasan dan pokok-pokok ajaran Islam sendiri masih kurang, sehingga masih sering dibiarkan beberapa munculnya aliran-aliran sesat tersebut. Nah, aliran-aliran sesat yang kemudian dibiarkan itu memancing suatu emosi-emosi yang tidak terkendali, sehingga kemudian berwujud kepada bentuk-bentuk yang mungkin main hakim sendiri dari sebagian pihak, gitu. Itu memang sangat disayangkan. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan tadi mengenai masalah kebebasan beragama, betul sekali. Kebebasan beragama di sini bagi umat Islam sendiri dalam langkah menjalankan agamanya sendiri itu kadangkala masih tidak bebas dari gangguan-gangguan. Gangguan seperti apa, Pak? Misalnya gangguan penyesatan, kemudian munculnya aliran-aliran atau pemahaman-pemahaman terhadap pokok-pokok ajaran yang kemudian jelas-jelas menyimpang, kemudian jelas-jelas mudarat. Misalnya yang terbaru adalah adanya aliran sesat yang kemudian mengharuskan seorang calon pengantin wanita harus mau tidur dengan imamnya terlebih dahulu sebelum menikah. Nah, seperti itu ajaran-ajaran yang jelas-jelas mudaratnya sangat terlihat. Kemudian ada juga yang mengaku sebagai adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut dibiarkan, bahkan di dalam ajaran aliran tersebut mengatakan bahwa mereka yang tidak taat ataupun tidak mengakui aliran tersebut sebagai bentuk-bentuk hewan dan bentuk-bentuk pekerjaan yang sangat memalukan, seperti itu. Yang tidak bisa saya sebut ya, karena untuk memperhalus bahasa. Hal semacam itu kemudian apabila tidak ditangani secara langsung, secara cepat oleh pihak pemerintah, ditunggu-tunggu terlebih dahulu, apalagi ragu-ragu, sehingga membuahkan tadi itu kekerasan. Bagaimana dengan maraknya tuduhan penyesatan agama? Kami kira itu sudah sangat jelas. Penyesatan seperti apa, pokok ajaran itu seperti apa, sangat jelas. Yang nggak jelas itu kemudian oleh satu buah kelompok sengaja dibikin kabur. Itu saya pikir sudah merupakan sebuah strategi untuk menghancurkan agama itu sendiri. Gitu. Sangat jelas apa yang disebut dengan pokok-pokok ajaran kan jelas. Itu ada aturannya. Jadi yang nggak jelas itu dibikin nggak jelas. Ya, lebih baik kita tidak mengikuti yang sudah membuat-bikin tidak jelas itu. Lebih baik kita jalankan saja sesuai yang jelas. Jadi dengan undang-undang ini dipertahankan dan direvisi untuk lebih keras lagi dan lebih tegas lagi. Dengan demikian diharapkan perlindungan negara terhadap umat beragama akan semakin tegas. Demikian Mahendra Data dan saya Rizal Andika.